Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesempatan kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab Husnul Khuluq. Mungkin ini pertemuan terakhir, atau mungkin masih ada kesempatan, mudah-mudahan. Di tanggalan kapan Ramadan? Di tanggalan dari apa Ramadan? Tanggal berapa? Dua-dua Sa'ban. Sekarang. Dua-dua Sa'ban. Berarti sepekan lagi, 8 hari lagi. Ya, 30 Sa'ban. Ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan. Tapi Ramadan kita libur dulu taklimnya. Di malam hari. Berarti enggak selesai bab ini sampai Ramadan insyaallah, mudah-mudahan semampunya. Qala muallif rahimahullah wa an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu huma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yakul inna min hiyarikum ahsanukum ahlaqa. Muttafaqun alaih. Berkata muallif Abu Zakaria Yahya bin Sharif yang masyhur dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sahabat yang masyhur. Ini sudah belum? Sudah. Kemarin? Belum ya. Naam. Dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sahabat yang masyhur alu ibadah, yang senantiasa birrul walidain, dan beliau juga termasuk minal muktsirin riwayah ini dikatakan oleh Abu Hurairah sendiri. Tidak ada yang lebih banyak riwayatnya daripada aku kecuali Abdullah bin Amr bin As, karena beliau menulis, saya tidak menulis, kata Abu Hurairah. Walaupun hadis yang sampai kepada kita mungkin tidak sebanyak seperti apa yang dari Abi Hurairah, tapi ini kesaksian Abu Hurairah bahwa Abdullah bin Amr bin As termasuk banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memang menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallam fahisan. Fahis ini adalah natiku kalami sayyi, mengucapkan kalam yang jelek. Bahkan ada lebih jelek. Ini fahis daripada sayyi. Fahis lebih. Jadi beliau bukanlah orang yang kotor kata-katanya. Fahis. Dan juga perbuatannya. Wala mutafahisan. Dan beliau juga bukan yang mutafahis. Mutafahis ini takalluf dari fahis, atau mubalaho dari fahis. Bukan orang yang sangat kotor kata-katanya. Dan perbuatannya. Ada yang menjelaskan fahis ni tabi'i, mutafahis kasabi. Nah ini. Jadi kalau fahis malah akhlak yang sudah tabiat. Kalau mutafahis ini memang ada kasabnya. Maka kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, yakni annahu sallallahu alaihi wasallam ba'idun 'anil fuhsi tab'an wa kasaban. Maka yang dimaksud lam yakun fahisan wala mutafahisan adalah bahwasanya beliau jauh dari fuhsi, dari perkara yang kotor, yang kecil. Toba'an secara tabiat, wa kasaban maupun secara kasab, yaitu akhlak yang kasabi. Sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, akhlak ada dua, akhlak tabi'i dan akhlak kasabi. Yang dimaksud adalah usaha dari manusia. Bedanya apa? Kalau tabi'an ini memang sudah dari sononya, dari tabiatnya. Kalau kasaban kadang-kadang ada pengaruh luar. Dulunya mungkin orang itu baik, kata-katanya sopan, kata-katanya bagus, tapi karena berteman dengan orang yang fahis jadi mutafahisan. Nah, ini makna mutafahisan. Dulunya orang itu baik, kata-katanya baik, tutur katanya baik, karena berteman dengan orang yang fahis jadi dia mutafahisan. Ini makna mutafahisan. Soro mutafahisan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak fahis dan juga tidak mutafahisan. Karena beliau ala khuluqil azim, di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Wa kana yakul, dan beliau berkata, inna min hiyarikum ahsanukum akhlaqa. Beliau bersabda, sungguhnya orang yang paling pilihan di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih. Dan Rasulullah manusia pilihan. Ahya hiyarun nas. Rasulullah manusia pilihan. Maka beliau yang paling bagus akhlaknya. Beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini diambil faedah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari fokus, yaitu sifat keji, sifat kotor, sehingga tidak keluar dari beliau kecuali kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik. Karena beliau memiliki akhlak yang agung, khuluqin azim, ala khuluqin azim, maka tidak keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali amalan yang bagus, amalun salih wa kalamun tayyib, ada qaulut tayyib, amalan yang salih dan kata-kata yang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, ayambahi ala nas, ayyub'aida anil fuhsi. Semestinya manusia itu menjauhi dari sifat fuhs, yaitu keji atau kotor, baik kata-katanya maupun perbuatannya, agar supaya tidak menjadi fahisan wa mutafahisan, tidak menjadi orang yang fahis, orang yang keji, orang yang kotor kata-katanya. Tidak keluar darinya kata-kata yang kotor. Tidak berkata kata-kata yang jelek. Walaupun mungkin sebelumnya dia mempunyai tabiat yang tidak baik, tapi berusaha untuk menghilangkan, untuk diperbaiki. Yang sebelumnya mungkin karena lingkungannya, tidak mengatakan katakan kotor, maka hendaknya bagi seorang muslim, seorang yang beriman, berusaha berusaha untuk menjauhinya. Lebih-lebih mutafahisan, jangan bergaul dengan orang-orang yang fahis, nanti akan jadi mutafahisan, terpengaruh. Jadi mutafahisan. Wadih insyaAllah. Qala muallif rahimahullah an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in asqadu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq wa innallaha yubghidul fahisal badhiyya. Dan dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang masyhur dengan Ansar Ali Ibadah, bahkan kisahnya masyhur tentang semangatnya beliau qiyamul lail. Kalau malam qiyamul lail, kalau siang berpuasa. Sampai temannya Abu Darda ingin mengetahui tentang semangatnya beliau beribadah, kisah yang masyhur. Sampai temannya nginap di rumahnya Abu Darda. Ketika malam hari disuguhi makanan oleh Abu Darda, maka beliau enggak mau makan. Atau di malam hari Abu Darda mempersilakan tidur, tidak mau tidur tamunya. Sampai Abu Darda harus tidur. Nah ini. Di siang hari ketika Abu Darda menyuguhi makan, tamunya enggak mau makan. Sampai Abu Darda mau makan. Karena mengetahui tentang semangat Abu Darda beribadah, sehingga sampai istrinya tidak mengurusi dirinya lagi. Karena Abu Darda sudah tidak peduli dengan istrinya. Nah ini. Masyhur kisahnya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min. Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat di timbangannya seorang mukmin yaumal qiyamah, pada yaumil qiyamah, daripada min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Fa innallaha yubhidul fahisal badhiyya. Dan sungguhnya Allah murka. Allah membenci fahis. Yaitu orang yang berkata-kata kotor. Wal badhi. Badhiya semisal yaitu yatakallamu bil fuhus biradi'il kalam, yaitu orang yang berkata dengan kata-kata kotor, keji, dan kata-kata yang rendah, yang jelek. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Yaitu al-badi huwa alladhi yatakallamu fil fuhs wa radi'il kalam. Badi adalah orang yang berkata dengan fuhs, yaitu kata-kata keji, kotor. Waradi'il kalam, dan kalimah yang rendah, yang jelek. Hubungan hadis dengan bab wa'adih. Bahwasannya di sini menjelaskan tentang fadilatu husnil khuluq, keutamaan akhlak yang bagus. Di antara keutamaan akhlak yang bagus, bahwasanya akhlak yang bagus adalah asqalu. Asqalu syai fi mizan. Sesuatu yang paling berat di dalam timbangan nanti di yaumil qiyamah. Ini tentang keutamanya husnul khuluq. Di dalam hadis ini diambil beberapa faedah. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah isbatul mizan yaumal qiyamah. Menetapkan adanya mizan, yaitu timbangan di yaumil qiyamah. Dan timbangan yaumil qiyamah mempunyai kifatan. Dua daun timbangan. Dan yang akan ditimbang ada tiga hal. Yang pertama, amal itu sendiri. Seperti ini, husnul khuluq akan ditimbang. Dan hadis yang lain, kalimatani, khafifatani filisan, sakilatani alal mizan. Atau khafifatani alal mizan wa sakilatani alal fil mizan. Dua kalimat yang ringan bagi lisan tapi berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ini berarti amalan ditimbang di yaumil qiyamah. Husnul khuluq ditimbang di yaumil qiyamah. Yang kedua yang akan ditimbang adalah suhuf. Suhul amal. Lembaran catatan amal. Ini juga akan ditimbang. Berdasarkan hadis tentang bitokoh. Hadis berkaitan dengan kartu. Itu ada seorang hamba di yaumil qiyamah memiliki bitokoh kartu. Yang tertulis la ilaha illallah. Tapi juga punya sijilat, catatan-catatan amal yang banyak. Dan itu amalan-amalan dosa. Lalu ditimbang antara bitokoh dengan sijilat, dengan catatan amal ini. Berarti ini dalil syahid bahwasanya catatan-catatan amal pun akan ditimbang. Ternyata lebih berat satu kartu yang tertulis la ilaha illallah daripada sekian sijilat. Nah ini lembaran-lembaran amal dosa. Ini juga sebagai dalil bahwasanya catatan amalan akan ditimbang. Yang ketiga yang ditinggal adalah hamil. Orang yang beramal juga akan ditimbang manusianya. Maka dalam hadis disebutkan ada seorang yang besar, tinggi besar. Ternyata ketika di yaumil qiyamah ditimbang tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Berarti ini orangnya ditimbang. Hadis tentang betisnya Ibnu Mas'ud. Ketika terlihat, bagian sahabat tertawa karena betisnya beliau kecil. Nabi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya betisnya akan lebih berat nanti ditimbang di yaumil qiyamah daripada gunung Uhud. Berarti ini juga yang beramal ditimbang. Nah ini. Tapi tentang beratnya timbangan tentunya adalah amal saleh. Amal saleh. Seperti husnul khuluq. Begitu juga lembaran amalan akan berat apabila isinya adalah amal-amal saleh. Jadi catatan amal akan menjadi berat apabila isinya amal saleh seperti kalimat bitaqah satu kartu la ilaha illallah. Nah ini kata-kata yang bermanfaat, yang terpenuhi syarat-syaratnya, maka menjadi berat. Bagi juga badan manusia, walaupun besar, Tapi karena bukan untuk beramal saleh, maka akan lebih ringan daripada sayap nyamuk. Tapi badan manusia yang kecil, apabila digunakan untuk beramal saleh, untuk beriman dan beramal saleh, maka dia akan berat. Ini. Dan di dalam hadis ini juga diambil faedah bahwasanya timbangan bagi orang yang beriman bertingkat-tingkat. Ada yang lebih berat, ada yang kurang berat. Nah ini. Bertingkat-tingkat. Ada yang lebih berat amal solehnya daripada amal jeleknya. Hasanat lebih berat daripada sayyiat. Ada wala'iyadubillah, ada yang lebih berat sayyiatnya, lebih buruk, lebih berat keburukannya daripada kebaikannya wala'iyadubillah. Maka hendaknya kita berusaha untuk memperberat timbangan mizan di yaumil qiyamah nanti dengan memperbanyak amal saleh dan berusaha untuk beramal amal-amal yang berat timbangannya seperti husnul khuluq. Ini adalah termasuk yang berat timbangannya. Tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah berat timbangannya. Maka berusaha untuk mengikhlaskan kalimat la ilaha illallah, memurnikan kalimat la ilaha illallah dari hal yang bisa merusaknya atau yang bisa mengotorinya seperti maasi, bid'ah dan yang lainnya. Di dalam hadis ini juga diambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-ghadab, al-bukh. Mempunyai sifat al-bukh, yaitu membenci. Dan Allah membenci fahis al-badi, orang yang kotor ucapannya, keji perbuatannya, atau kata-kata yang rendah. Qala muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannata. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Wasu'ila an aksari ma yudkhilun nas an-nara faqala al-fammu wal-farju. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang terbanyak bisa memasukkan manusia ke surga. Jadi tentang sesuatu yang terbanyak bisa memasukkan manusia ke surga. Maksudnya sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga itu apa? Qala, beliau menjawab, taqwallah. Takwa kepada Allah. Wa husnul khuluq. Dan husnul khuluq. Kau sebutkan takwa Allah dan husnul khuluq. Ya, taqwallah ini berkaitan dengan hak Allah. husnul khuluq ini biasanya berkaitan dengan muamalah dengan manusia. Di dalam hadis, ittaqullaha haitsuma kunta. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasanah. Ini. Bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada dan berakhlaklah dengan manusia, bermuamalah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Berarti ini bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Takwallah. Takwa ini dari kalimah wiqayah. Makna wiqayah adalah benteng, tameng. Maka takwa itu adalah tameng dari azab Allah. Dan tidak ada yang bisa membentengi manusia dari azab Allah kecuali dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sehingga sebagian ulama menyebutkan takwa itu adalah imtisalu awamilillah wastinabu nawahihi. Sehingga dikatakan takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini. Ini takwa. Pada asalnya lah seorang membentengi diri dari azab Allah. Ini takwa. Jadi tidak ada yang bisa membentengi dari azab Allah kecuali dengan mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sebagian mendefinisikan takwa sebagaimana Talak bin Hubeib, takwa itu adalah kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan karena mengharapkan pahala Allah, dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut kepada di atas cahaya dari Allah dan karena takut azab Allah. Ini definisi yang lebih rinci. Karena tidak mesti seorang yang mengamalkan perintah Allah karena takwa. Dan tidak mesti orang meninggalkan larangan Allah karena takwa. Ada orang mengamalkan perintah Allah karena yang lain, karena dunia, karena mengharapkan dunia, atau karena takut kepada manusia. Maka ini bukan takwa. Ada orang meninggalkan larangan Allah juga karena dunia, atau karena takut kepada manusia. Maka ini bukan takwa. Maka takwa adalah seorang mengamalkan perintah Allah. Anta amala ta'atan lillah ala nur min Allah. Itu kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nur min Allah. Di atas cahaya dari Allah, itu di atas ilmu. Karena kamu tahu itu perintah Allah. Ini. Dan Tarju rahmat, tarju tawab Allah. Kamu mengharapkan pahala Allah. Kamu mengharapkan pahala Allah. Kadang-kadang ada orang mengamalkan minta Allah. Yang diharapkan bukan pahala Allah. Pahala manusia. Perasaan manusia. Makanya bukan takwa. Bukan takwa. Yang diharapkan bukan dari Allah. Dan kadang-kadang orang mengamalkan perintah Allah. Tapi enggak tahu kalau perintah Allah. Orang jujur, amanah, itu perintah Allah. Tapi dia makan bukan enggak tahu kalau itu perintah Allah. Umpamanya. Ya bukan takwa. Orang sedekah. Jangan orang mengamalkan. Dan kadang-kadang berharapnya bukan sawab Allah. Bukan pahala dari Allah. Ini juga bukan takwa. Maka seorang kafir tidak mungkin takwa. Karena dia beramal mungkin kebaikan, tapi bukan karena mengharapkan pahala dari Allah. Bukan takwa. Maka kalau Balikpapan adalah kota yang beriman dan semboyan sekolah takwa, itu hanya orang yang Islam aja yang takwa itu. Yang kafir itu enggak memenuhi. Apa di sekolah namanya itu ada iman, takwa. Semboyan apa namanya? Apa namanya yang dulu sekolah? Apa? Nova? Ada kan sekolah itu? Iman, takwa, apa gitu? Apa? Apa namanya? Apa? Moto ya? Moto sekolahan. Moto sekolahan. Apa? Iman? Takwa? Apa lagi? Nggak ada yang sekolah di sini semuanya ini. Apa lagi? Motonya apa sekolahan? Pak Ruslan? Bersih? Ada takwa itu. Maka yang memenuhi moto sekolah itu hanya orang Islam saja. Yang gak Islam gak mungkin takwa. Lebih-lebih komunis. Itu gak boleh gak memenuhi takwa itu komunis itu. Jauh dari takwa. Oh gak punya Tuhan kok komunis. Anti Tuhan, anti Islam. Tuhannya Karl Marx. Itu Tuhannya itu. Maka dengan moto sekolah itu sebenarnya mestinya itu semua itu harus muslim. Karena agama takwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah karena tahu itu ilmu, karena tahu itu perintah Allah dan mengharapkan sawab Allah. Itu takwa. Yang kedua meninggalkan maksiat kepada Allah karena tahu itu maksiat. Larangan. Dan karena takut azab Allah. Itu takwa. Ada orang meninggalkan larangan Allah. Tidak zina, tidak mencuri, tidak judi. Tapi bukan karena takut adab Allah. Bukan takut adab Allah. Maka itu bukan takwa. Bukan takwa. Maka bagi seorang mukmin, ada takwa adalah ibarat pakaian, harus dipakai terus di mana saja. Maka walibasut taqwa zalika khair, walibasut taqwa zalikal khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Maka ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, karena sebagaimana pakaian. Sebagaimana pakaian. Dan takwa ini adalah yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk surga. dan juga takwa sebagai bekal. Wa tazawwadu wa khairu zadi taqwa. Dan kalian berbekallah, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa. Jadi dimanapun kamu bertakwa, takwa menjadi pakaian yang tidak bisa lepas dari dirinya. Dan juga sebaik bekalnya, pegangan, takwa. Apabila seorang itu bertakwa, dimanapun berada, takwa sudah menjadi pakaian dirinya. Dan kemana saja bekalnya takwa, insya Allah. Ini yang akan menyebabkan orang itu masuk surga. Kenapa dia mengamalkan suatu amalan, tahu itu adalah perintah Allah, dan dia hanya berharap sawabullah. Dia meninggalkan sesuatu karena tahu itu larangan Allah, dan dia karena takut kepada Allah, kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini takwa. Dan takwa bertingkat-tingkat. Takwa bertingkat-tingkat. Maka wa akrab, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kalian si Allah adalah yang paling bertakwa. Maka takwa itu tingkat-tingkat. Maka kita berusaha untuk meningkatkan takwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah supaya takwa yang sebenarnya, ittaqullah haqqa tuqatih, dan bertakwalah kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Berarti ini ada takwa yang sebenarnya, ada takwa yang tidak haqqa tuqatih. Ini ya ikhwan. Yang kedua, husnul khuluq. Akhlak yang baik. Ini juga termasuk yang menyebabkan manusia masuk surga. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas annar. Dan beliau ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka sekarang. Faqala al-fammu. Yaitu mulut. Mulut. Maksudnya sebab dari mulutlah manusia itu banyak menjadi masuk neraka. Itu karena perkataan. Walfarju dan alfarj, kemaluan. Yaitu zina. Kemaluan diletakkan bukan pada tempatnya. Diletakkan pada yang haram. Ini mengisahkan bahwasanya dua hal ini adalah banyak manusia terjatuh dalam perkara yang haram. Al-fam, mulut, hibah, dan yang sejenis, yang lainnya, ini dari mulut. Dan al-farud, yaitu kemaluan, zina. Dan ini wadih. Begitu zaman sekarang ini, dua hal ini menguasai sebagian negeri. Sudah beritanya penuh dengan kedustaan, perkataan-perkataan yang penuh dengan kedustaan, banyak orang berbicara dengan dusta, bahkan ada kata-kata kekufuran. Perbuatannya dipenuhi dengan zina, Wal'ayyadu billah. Ini menimpa kebanyakan manusia. Zina merajalela wal'ayyadu billah. Zina dipertontonkan. Zina dipamerkan. Zina dibebaskan. Bahkan yang lebih keji lagi, sesama jenis. Zina yang lebih jenis, yang lebih keji lagi, sama jenis. Ini diperjuangkan. Walayadu billah. Ini dua hal yang kebanyakan manusia masuk nar. Wabih insyaAllah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, keutamaan takwa. Takwa menyebabkan seorang masuk surga. Dan Allah mencintai orang yang bertakwa. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Dan juga husnul khuluq, akhlak yang baik, itu juga menjadi sebab duhulul jannah. Dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara takwa dengan husnul khuluq. Karena takwa berkaitan dengan hak Allah, husnul khuluq berkaitan dengan hak manusia apabila disebutkan bersama-sama. Adapun disebutkan sendirian, bahwasanya husnul khuluq mencakup juga tentang hak Allah, akhlak yang bagus terhadap Allah, sebagaimana yang telah kita singgung, bagaimana takwa juga mencakup juga dalam muamalah. Di dalam hadis ini juga diambil faedah bahayanya lisan. Maka hendaknya kita menjaga lisan kita. Maka dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Karena bahayanya lisan. Afatul lisan. Karena lisan ini termasuk hal yang paling banyak yang menyebabkan manusia masuk nar. As-sukutu hikmah. Diam itu hikmah. Itu diam. Itu kadang-kadang hikmah daripada berbicara, kadang-kadang malah fitnah. Ini bahayanya lisan. Dan di sini juga diambil faedah bahayanya al-farj, zina. Zina termasuk dosa besar. Dan ini isyarah, mengisyaratkan bahwasannya tersebarnya zina, sebagaimana tersebarnya kata-kata dusta. Karena sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka adalah masalah lisan dan masalah farj. Maka ini mengisyaratkan tersebarnya zina. Dan kita bisa lihat sekarang ini, walayadu billah, zina merajalela, bahkan dilindungi oleh sebagian negara. Dilindungi. Dilegalkan. Ini. Termasuk bentuk perzinahan adalah usaha melegalkan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki kafir. Ini termasuk melegalkan perzinahan. Ini termasuk melegalkan perzinahan ketika dibolehkan seorang wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir. Ini nikah yang batil. Pernikahan yang batil maka mengakibatkan perzinaan apabila berhubungan laki perempuan, disebabkan dengan pernikahan yang batil. Waliyadu billah. Ini ya ikhwan, maka hendaknya kita berusaha untuk menjauhi dari hal-hal yang kebanyakan manusia menjadikan manusia masuk neraka. Terkhusus dalam masalah lisan, menjaga lisan. Dan yang kedua adalah masalah kemaluan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.